الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui dan meyakini bahwasanya bencana yang menimpa sebuah negeri, menimpa suatu kaum, tidak lepas dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, bencana dan malapetaka dengan berbagai bentuknya itu bukanlah murni fenomena alam yang bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkannya. Kita telah mengetahui dari berbagai dalil Al-Quran yang kemarin telah kita sebutkan dalam kajian pertama, dalam beberapa ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya untuk waspada, jangan lalai, jangan merasa aman dari kemungkinan datangnya azab. Allah mengatakan, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Katakan, wahai Muhammad, dialah Allah yang maha mampu, maha perkasa untuk mendatangkan azab yang datang dari atas kepala kalian, yakni dari arah atas. Adanya angin kencang yang membinasakan, atau hujan deras yang mendatangkan banjir besar, meluluh lantahkan dan menghabiskan apa yang ada di muka bumi ini, atau dalam bentuk hujan batu sebagaimana Allah timpakan kepada kaum Lut, pelaku perbuatan keji homoseksual, atau berupa petir yang menggelegar dengan suaranya yang menakutkan dan menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. Ini adalah jenis-jenis azab yang datang dari atas. Au min tahti arjulikum. Dan katakan, kabarkan bahwasanya dialah Allah yang maha mampu untuk mendatangkan azab dari bawah kaki kalian, dari dalam bumi, berupa gempa yang dahsyat, atau berupa bumi yang pecah, atau berupa gelombang tsunami, atau berupa likuifaksi yang semuanya itu membinasakan. sebagian orang yang tinggal di tepi laut ketakutan. Dan sebagian yang lainnya tidak berani datang ke pantai-pantai untuk berekreasi ke sana karena takut tsunami. Kemudian merasa aman di daratan. Seolah-olah Allah tidak mampu untuk mendatangkan azab di daratan. Gempa semisal yang terjadi di Jogja pada tahun 2006. Jauh dari pantai, jauh dari laut. Orang mengira awalnya bencana akan datang dari arah Gunung Merapi. Ternyata tak kunjung datang. Mengira akan datang dari laut dalam bentuk tsunami. Juga demikian, ternyata datangnya berupa gempa yang mematikan lebih dari 5.000 jiwa. Dalam sekejap. Datangnya di waktu pagi hari. Sebagiannya masih lelap tidur, tidak menegakkan sholat. Sebagiannya sudah sibuk dengan dunianya. Datang gempa yang tak mampu seorang untuk menyelamatkan dirinya. Mau lari kemana? Begitu juga yang terjadi semisal di Palu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Mengira bahwa perkaranya selesai dengan gempa dan tsunami. Ternyata enggak lama setelah itu muncul likuifaksi yang menenggelamkan satu desa. Seperti kita desa ini. Habis. Dengan tak mampu berbuat apa-apa. Dia Allah Maha Mampu untuk itu semuanya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah berbahayanya, Allah menyatakan, wa yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dan dialah Allah yang Maha Mampu untuk mendatangkan azab dalam bentuk dijadikannya manusia ini berkelompok-kelompok yang masing-masingnya siap untuk memangsa kelompok yang lainnya. Sehingga Allah rasakan keganasan satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Keganasan satu suku terhadap suku yang lainnya. Di tengah-tengah muslimin terjadi yang seperti itu. Dan telah terjadi di beberapa negara lainnya. Sampai tidak pernah merasa aman. Walaupun di kampung sendiri. Mau berangkat ke masjid. Takut dan khawatir. Dibunuh. Oleh adanya suku yang lainnya atau kelompok yang lainnya. Lebih dari 5 atau 7 kelompok bersenjata di satu wilayah saling memangsa. Terjadi di beberapa negara. Dan potensi itu pun terjadi. Besar untuk terjadi di negeri kita. Potensi untuk itu besar untuk terjadi. Adanya perkelahian antar persatuan bela diri sampai saling membunuh. Terjadinya perkelahian antar parpol. Terjadinya perkelahian antar ormas masing-masingnya memiliki kekuatan. Terjadinya sikap saling membunuh antar suku. Itu peringatan-peringatan kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti semakin besar dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akan ke masjid aja takut. Mau ke pasar untuk berbelanja kepentingan pokoknya, kebutuhan pokoknya, dia tidak berani. Apa sebabnya? Seperti yang sudah dibahas, semua itu tidak lain adalah dosa. Di mana ayat ini telah didahului oleh Allah dengan firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, pasti akan dibukakan berbagai berkah dari langit dan bumi. Tapi sayangnya, manusia terus berbuat dosa. Manusia terus menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya. Mereka melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayatnya Allah juga mengatakan, dan ini penting untuk didengarkan kaum muslimin Indonesia secara khusus, bahwa keselamatan negeri ini menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita semuanya. Dosa masyarakat berpotensi untuk membinasakan negeri ini. Dosa masyarakat dengan berbagai bentuknya merupakan sebuah kekuatan besar untuk menghancurkan dan mencerai-beraikan negeri Indonesia. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Perintah Rasul dalam semua perkara. Dalam perkara rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam permasalahan akidah, masalah pola dan cara keimanan, dalam berbagai hukum-hukum Islam yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran kepada Nabi-Nya dan dijabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Waspada, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Yaitu di dunia. Azab yang keras. Yang dahsyat. Sekarang kita mendengar di negeri Indonesia berbagai hukum-hukum yang Allah turunkan dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran dipermainkan, dihinakan, ditertawakan. Berbagai hukum tidak lagi diamalkan. Terkalahkan dengan teori-teori barat, baik atas nama hak asasi manusia atau atas nama demokrasi, sehingga hukum Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta dan pemilik bumi, diabaikan, dikalahkan. Hukum Allah dikalahkan dengan alasan suara mayoritas menghendaki berbeda dengan hukum yang Allah turunkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Allah subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilayka fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun afahukmul jahiliyati yabghun waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Ini ayat di dalam Al-Quran kita. Ini ayat kita baca. Kitab suci Al-Quran bukan hanya untuk sekedar diimani sebagai sebuah kitab yang Allah turunkan untuk umat Islam, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi beriman, yakin bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab syariat. Kitab yang berisi aturan-aturan hidup, aturan-aturan keimanan, aturan kemasyarakatan, aturan rumah tangga, dan segala aturan. Allah telah rinci, Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Karenanya Allah mengingatkan dalam ayat ini kepada nabinya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya engkau wahai Muhammad menegakkan hukum di antara mereka dengan hukum yang Allah turunkan, bukan dengan hukum barat, bukan dengan teori-teori barat, bukan dengan ketentuan-ketentuan PBB dan semisalnya. Kemudian aturan Allah dan agamanya ini dikalahkan dan dicampakkan. Wala tattabi ahwaahum, dan jangan engkau mengikuti kemauan hawa nafsu mereka, yakni kaum Yahud. Jangan wahai Muhammad, tetap tegakkan hukum yang Allah turunkan kepadamu. Tegakkan terhadap mereka. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti kemauan hawa nafsu mereka, logika-logika mereka, teori mereka, dengan alasan hak asasi manusia, banyak kerusakan muncul. Kemaksiatan terus bertumbuh, subur. Kemudian Allah melanjutkan, wahdhar. Wahdharhum ay yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaika. Waspada engkau wahai Muhammad dari rencana-rencana mereka untuk mereka memfitnah kamu, yakni memalingkan kamu, melalaikan kamu dari sebahagian hukum yang telah Allah turunkan kepadamu. Hati-hati. Mereka akan memberikan syubhat, memberikan sebuah fitnah yang akan menyesatkan kamu, memalingkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebahagian hukum yang telah Allah turunkan kepadamu. Fa Fa'in tawallau. Kalau ternyata mereka berpaling, tidak mau mengikuti hukum yang telah Allah turunkan kepadamu dan kamu sampaikan kepada mereka, tetap saja bersombong diri dengan logika-logika dan teori-teorinya. Annama yuridullah ayusibahum biba'di ma kasabu au biba'di dhunubihim. Sungguhnya Allah akan menimpakan kepada mereka azab dengan sebab sebagian dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Belum semua dosa. Kita tahu di antara hukum yang Allah turunkan adalah datang ke dukun-dukun, mempercayai berita para dukun adalah haram hukumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, tukang ramal, menebak nasib, nasib rezekinya, nasib jodohnya, nasib rumah tangganya, nasib negerinya, nasib perdagangannya, kemudian dia percaya terhadap berita yang disampaikan oleh dukun tadi, sungguh orang tersebut telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan adalah Nabi, bukan manusia biasa. Yang dikatakan Nabi adalah wahyu. Ini pernyataan Rasul, bukan pernyataan Ustaz. Ternyata sekarang perdukunan dibiarkan. Perdukunan malah dikemas dengan kemasan-kemasan dan diberi media. Disebarkan melalui media-media terbuka. Tidak ada upaya serius untuk menghentikannya. Maka Allah mengatakan, falyahdhar, waspada, alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Waspada, kata Allah. Contoh lain, syariat Islam mengharuskan dan mewajibkan doa dan permohonan hajat keselamatan hidup kepada Allah satu-satunya, bukan kepada yang lainnya. Tidak boleh memohon keselamatan dari bencana kepada arwah penjaga gunung atau penguasa laut selatan, penjaga dan penguasa hutan ini dan hutan itu. Ini semua adalah perbuatan menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam peribadatan dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat rububiyahnya. Islam melarang dan menyatakan itu adalah perbuatan kesyirikan. Yang memvonis ini adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ternyata praktik-praktik peribadatan dan permohonan hajat, rizki, keselamatan, perlindungan untuk kampung dan negerinya kepada arwah-arwah dan jin-jin terus dibiarkan, bahkan difasilitasi. para petani yang menginginkan panen raya, panen berhasil, mempersembahkan beberapa sesaji untuk apa yang mereka istilahkan dengan Dewi Sri. Mereka yakin Dewi Sri adalah Dewi yang mendatangkan kesuburan dan keberhasilan panen. Ayuhal ikhwah, dilakukan di berbagai daerah. Dipertahankan dan dikembangkan atas nama budaya. Bahkan dijadikan sebagai salah satu tempat wisata atau tujuan para wisatawan, dipromosikan. Begitu juga kegiatan larung saji yang dipersembahkan kepada penjaga laut, entah laut utara Jawa ataukah laut selatan Samudra Hindia. Mereka istilahkan dengan berbagai istilah Kanjeng Ratu Selatan atau yang sejenisnya. Disembelihlah beberapa hewan sebagai kurban untuk mendekatkan diri, memohon keselamatan, memohon panen ikan yang banyak, dan keselamatan para nelayan saat mereka berlayar. Yang semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilestarikan dan dikembangkan, dipromosikan dan diberi media, bahkan dibiayai. Dikomersilkan. Ya Subhanallah. Padahal Islam sebagai agama yang sempurna yang Allah turunkan melarang itu semua. Tapi tak peduli. Maka kita ingat kepada ayat yang tadi kita dengarkan bersama. Dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-65. Yang sudah kita bacakan tadi. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Kaum muslimin Indonesia secara khusus, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbagai ritual-ritual, adat istiadat yang menyelisih Islam adalah wajib untuk dihentikan. Tentu dengan cara yang hikmah, dengan nasihat-nasihat, bukan dengan kekerasan. Bukan dengan cara yang anarkis. Karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Dengan nasihat. Sampaikan dengan hujjah. Secara ilmiah dan santun. Bahwa semua itu bertentangan dengan sendi-sendi tauhid. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala di Al-Quran mengatakan terkait penyembelihan kurban, penyembelihan hewan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri, bahwa itu harus hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selainnya. Allah mengatakan dalam ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Dalam surat Al-Kautsar yang sering kita baca, di dalam sholat-sholat kita, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Dan hendaknya engkau melakukan sholat dan penyembelihan hewan kurbanmu hanya untuk Allah, Rabbmu, Tuhanmu. Bukan untuk dewa ini dan dewi itu. Atau roh leluhur penjaga kampung, penjaga gunung dan penjaga lautan. Bukan untuk itu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Laknat Allah terhadap orang yang menyembelih hewannya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Disembelih seekor kerbau, kemudian kepalanya diarak, diangkat dengan dibacakan mantra-mantra, dipersembahkan kepada penjaga laut. Penjaga laut itu adalah Allah yang menciptakannya dan yang memilikinya, yang mengaturnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Semua budaya, semua tradisi yang bertentangan dengan Islam wajib untuk ditinggalkan. Anehnya, bukannya ditinggalkan di saat musibah telah menimpa, bukannya malah berhenti dan bertaubat saat bencana tsunami atau gempa bumi datang, justru mereka semakin mendekatkan diri kepada arwah-arwah tersebut. Dengan keyakinan apa yang telah mereka persembahkan berupa sesaji atau sesajen masih kurang dan belum lengkap. Sehingga musibah dan bencana ini datang karena sesaji yang dipersembahkan itu belum memenuhi syarat. Demikian sebagian mereka meyakininya. Ayuhal ikhwah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Dahulu kaum Quraisy, kaum jahiliyah yang hidup di kota Makkah, yang mereka adalah suku dan kabilah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berasal dari kabilah tersebut. Nabi Muhammad adalah Quraisy, seorang dari kabilah Quraisy. Dan Nabi Muhammad memulai dakwahnya, dakwah tauhid kepada mereka, kepada penduduk negerinya, kepada kabilahnya sendiri. Itu yang Allah perintahkan di awal perintah syariat atau perintah dakwah tauhid. Allah mengatakan, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga-keluarga dekatmu. Siapa mereka? Suku dan kabilah Quraisy yang tinggal di kota Mekkah. Di tengah-tengah kampung mereka ada Ka'bah. Ka'bah kiblat umat Islam. Namun bersama itu, mereka memiliki ritual dan budaya, tradisi yang mereka terus lakukan turun-temurun keluar dari bimbingan dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, mengajarkan tauhid untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak kepada selainnya. Untuk meninggalkan segala sesuatu yang mereka yakini dapat memenuhi hajat-hajat dan keperluan, kebutuhan mereka. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berdoa hanya kepada Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Namun bersama waktu, suku Quraisy yang merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, putra Nabi Ibrahim, menambah-nambah agama Ibrahim, memodifikasi ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dengan tradisi-tradisi mereka. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara tradisi mereka, di antara tradisi kaum Quraisy sebelum datangnya Islam adalah mempersembahkan beberapa hewan ternak kepada atau untuk orang-orang soleh yang sudah wafat, atau mempersembahkannya sebagai upaya tolak bala, upaya untuk melindungi diri dan negerinya atau kampungnya dari musibah. Mereka melakukan ritual yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba. Empat ritual, empat tradisi kaum Quraisy. Sekali lagi, siapa Quraisy? Bukan Hindu, bukan Buddha. Mereka adalah anak keturunan Nabi Ismail, putra Ibrahim. Di tengah kampung mereka ada Ka'bah. Mereka biasa melakukan haji. Mereka biasa melakukan tawaf di Ka'bah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Di tengah kampung mereka bukan ada candi. Bukan ada pura. Bukan ada piramid. Ada Ka'bah. Ada Masjidil Haram. Tapi bersama itu, mereka menambah-nambah agama Nabi Ibrahim dengan tradisi. Yang pertama disebutkan di situ, bahirah. Yang kedua disebut sa'ibah, tradisi sa'ibah. Yang ketiga disebut wasilah. Yang keempat disebut hamin. Global daripada tradisi ini adalah mempersembahkan hewan ternak berupa onta kepada pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keselamatan, demi mendapatkan keberhasilan perdagangan, demi terhindarinya kampung dari malapetaka. Di antara tradisi itu disebutkan apabila mereka memiliki onta yang sudah melahirkan 5 anak dan yang kelima adalah pejantan, melahirkan 5 anak, 1, 2, 3, 4, yang kelima adalah pejantan, maka sang ibu induk tersebut dipersembahkan dalam bentuk dibiarkan hidup di kampung, keliling ke sana kemari, makan di sana, makan di sini, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperas susunya, karena dikeramatkan sebagai korban pendekatan, korban yang dengannya mereka memohon keselamatan. Begitu juga tradisi sa'ibah, wasilah, dan ham. Masing-masing kabilah, masing-masing suku punya tradisi tersebut. Ketika Nabi Muhammad datang, diutus sebagai seorang rasul, membawa agama tauhid, apakah tradisi itu dibiarkan? Apakah tradisi itu kemudian dimodifikasi untuk menjadi sebuah tradisi atau adat yang Islami? Tidak. Semua tradisi itu dikatakan oleh Allah, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin." Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan syariat tradisi-tradisi berikut ini yang disebutkan empat. Tetapi itu semua kata Allah adalah rekayasa yang diada-adakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Yaitu kaum Quraisy, suku yang tinggal di Mekah. Sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada semacam pernyataan bahwa sebaiknya tradisi itu dijadikan atau digabungkan dengan beberapa amalan dalam Islam. Larung saji misalkan, memberi sesajen kepada laut, atau sedekah bumi, menyembelih seekor kerbau, kemudian kepala kerbaunya tadi dikubur di bumi, dipendam di bumi. Tidak demikian dilaksanakan, tetapi disertai dengan beberapa bacaan dan zikir-zikir supaya nampak Islami. Tidak demikian Islam mengajarkan. Ternyata Nabi Muhammad SAW melarang tradisi itu secara total. Karena apa? Bertentangan dengan sendi-sendi tauhid. Kaum muslimin, semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ternyata mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan tradisi-tradisi tersebut. Mereka menjawab sama dengan jawaban kaum-kaum yang sebelumnya dari kalangan kaum tradisional atau kaum adat. Pada setiap nabi yang diutus, jawaban kaum adat, kaum tradisional sama persis dan berlangsung pula hingga hari ini. Mereka menjawab, sebagaimana disebutkan oleh Allah, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian tidaklah Allah utus seorang nabi kepada suatu kaum, kepada sebuah negeri, kecuali para pemuka-pemuka masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang kaya di tengah-tengah mereka menjawab, kami telah mendapati tradisi-tradisi ini dilakukan oleh nenek moyang kami dan kami tetap akan mengikuti jejak mereka. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam menyikapi tradisi Quraisy yang lainnya mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengobati problem. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dalam kisah perang Hunain, para sahabat yang atau sebagian sahabat yang ikut dalam pertempuran itu, ketika dalam sebuah perjalanan mereka menghadapi sebuah fenomena yang mengingatkan mereka kepada tradisi lama, tradisi nenek moyang mereka. Apa itu? Salah satu budaya suku Quraisy adalah ketika mereka hendak berperang, Mereka menggantungkan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka, alat-alat tempurnya, di sebuah pohon yang rindang, yang oleh mereka diberi nama atau sebutan Dhatu Anwat. Nama pohon itu yang mereka keramatkan disebut dengan Dhatu Anwat. Setelah mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pohon itu, mereka berdiam diri di situ sejenak, bertirakat. Kata orang sekarang bertirakat, melakukan tirakatan. Diam, khusyuk, konsentrasi di bawah pohon tersebut. Apa keyakinan mereka? Keyakinannya adalah dengan apa yang mereka lakukan, dengan tradisi tersebut, mereka akan dilindungi di dalam peperangan dan dimenangkan di dalam peperangan tersebut. Maka ketika para sahabat sudah masuk Islam, mereka meninggalkan budaya itu. Namun pada saat itu, saat pertempuran Hunain, sebagian sahabat yang jumlahnya sedikit dan mereka masih baru masa keislamannya. Jumlah pasukan yang besar itu, di tengah-tengah mereka ada beberapa sahabat Nabi yang baru masa keislamannya, mengatakan saat melewati sebuah pohon yang rindang hijau, mereka ingat budaya lama. Mereka ingat tradisi lama. Tradisi nenek moyang. Oh iya, dahulu kita biasa menggantungkan pedang-pedang kita di pohon seperti ini. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Wahai Nabi, jadikanlah untuk kami tunjuk sebuah pohon yang diistilahkan dengan dhatu anwat, sebagaimana dahulu kami, nenek moyang kami, juga punya pohon yang diberi nama dhatu anwat. Apa arti dhatu anwat? Yaitu pohon yang bisa untuk digunakan menggantungkan. Anwat, yaitu benda-benda yang digantungkan. Yanwutuna biha aslihatahum, di mana mereka dahulu yanwutun, menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Sebagian sahabat ini meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kami juga ingin punya seperti itu, seperti tradisi lama. Bagaimana sikap Nabi? Rasul sang panutan, sang uswah hasanah. Apakah Nabi mentransformasi budaya tersebut, memodifikasi dan melakukan inovasi? Misalkan, ya demi menjaga perasaan mereka ini yang baru masuk Islam, apalagi mereka sudah mau ikut berjihad, ya gak apa-apa, silakan gantungkan pedang-pedang kalian, tapi jangan lupa baca solawat ya. Misal. Atau sambil membaca surat ini dan surat itu. Tidak. Atau ucapkan bismillah. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Qala Allahu akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat banu Israel li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi memulai jawabannya dengan takbir. Allahu Akbar, sebagai bentuk pengingkaran, mengagungkan Allah yang maha besar, maha agung. Sungguh apa yang kalian minta ini adalah sebuah akidah, sebuah ideologi. Seperti yang pernah diucapkan dan diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan yang kami bisa melakukan ritual ibadah untuk mereka, untuk dia. Seperti mereka, orang-orang kufar juga memiliki sesembahan. Kaum muslimin, perhatikan baik-baik bagaimana Nabi mengobati kehidupan sosial kemasyarakatan. Padahal yang membuat ritual-ritual ini adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Pernah mengenal ayah-ayah mereka dahulu, mengenal tauhid. Di negeri mereka dilakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Mereka bukan orang-orang yang menganut keyakinan animisme dan dinamisme. Atau Hindu, Buddha, tidak. Tapi bersama itu, Nabi Muhammad menghentikan dan mencegah dengan jawaban yang cukup tegas. Kemudian Nabi mengatakan, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'." Sungguh kalian akan mengikuti jejak akidah, jejak prinsip, tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka memasuki lubang seekor hewan yang bernama adzab, semisal biawak bentuknya mirip, pasti kalian akan ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Demikian Nabi menggambarkan dan memberitakan. Kita pun di zaman ini, negeri kita tidak bisa dipungkiri, asal muasanya adalah berkeyakinan animisme, dinamisme, kemudian Hindu-Buddha, yang setelah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mereka mendapatkan hidayah, meninggalkan animisme, dinamisme, namun ternyata belum secara totalitas. Masih menyisakan warisan-warisan lama. Adanya tradisi-tradisi yang terus melanggengkan dan menghidupkan animisme. Animisme itu adalah keyakinan adanya arwah-arwah yang menempati tempat-tempat tertentu sebagai penjaga dan pelindung tempat-tempat tersebut. Dinamisme adalah sebuah akidah atau keyakinan bahwa setiap benda ini memiliki kekuatan gaib yang bisa mendatangkan sesuatu dan mencegah sesuatu. Pohon itu punya kekuatan gaib. Batu itu punya kekuatan gaib. Gunung itu punya kekuatan gaib. Lautan punya kekuatan gaib. Ini dinamisme. Kalau animisme meyakini, oh kampung ini ada penjaganya. Gunung itu ada roh leluhur yang memeliharanya. Lautan itu juga ada roh atau arwah leluhur kita. Dan seterusnya. Ternyata keyakinan dan tradisi lama itu masih tersisa. Dan dilestarikan dalam bentuk budaya, dalam bentuk tradisi. Demi mendapatkan devisa, tambahan devisa. Demi mendapatkan pendapatan daerah, menambah pendapatan daerah dan penghasilan masing-masing kabupaten. Maka tradisi-tradisi itu dilestarikan, dihidupkan, dipromosikan, dibiayai. Maka kita mengingatkan kepada bangsa Indonesia, kaum muslimin di negeri ini, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada agama Allah secara murni, secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini. Amalkanlah agama Islam ini secara menyeluruh. Jangan sebagian-sebagian. Sebagiannya diamalkan, sebagian lainnya ditinggalkan. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran lain yang ada di tengah masyarakat. Yang tidak cukup waktu untuk menyebutkannya atau mungkin telah disebutkan. Dalam kajian Ustadzuna Ustadz Qamar Hafizahullah Ta'ala. Namun dalam kesempatan ini, kami mengajak diri-diri kami, keluarga-keluarga kami dan masyarakat kami, untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah berkata, taraktu fikum amrain, lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian, wahai umatku, dua perkara penting, dua warisan berharga. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, beramal dengan keduanya, pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnahku, prinsipku, akidahku. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan sampai syariat Islam dinomorduakan. Jangan sampai agama kita yang mulia ini, Al-Quran dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dikalahkan dengan teori-teori manusia. Itu semua akan mengundang azab, berpotensi datangnya malapetaka dan bencana. Setidaknya nasihat ini kami sampaikan sebagai tugas agama. Kedua, kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika kami ditanya, apakah kalian telah melakukan upaya nasihat? Apakah kalian telah melakukan upaya amar ma'ruf nahi mungkar? Harapannya kami bisa menjawab, sudah ya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai penutup kajian ini. Kemarin sempat diisyaratkan adanya sebuah syubhat, adanya sebuah pernyataan yang dapat melahirkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Melahirkan asyak wa raib, keragu-raguan iman pada kaum muslimin. Keraguan akidah umat Islam. Bahwa kalau seandainya bencana dan musibah itu datang karena dosa, kenapa negeri-negeri yang jelas-jelas di sana bukan negeri muslim, negeri-negeri yang jelas-jelas di sana dianut agama selain Islam, tidak datang bencana kepada mereka? Kalau seandainya bencana ini datang dikarenakan perbuatan kotor LGBT, kenapa negeri-negeri yang jelas membela dan mengesahkan perbuatan keji ini tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan bahwa bencana dan musibah itu adalah sebuah fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan dosa. Ucapan-ucapan seperti ini atau yang semakna dengannya benar-benar merupakan upaya pendangkalan akidah, pembodohan terhadap umat. Ketahui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin, menciptakan segala sesuatu, makhluknya yang di atas maupun yang di bawah, yang di langit dan yang di bumi, dan yang di perut bumi ini, dan Allah memilih dengan kehendaknya. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi pasti tidak terjadi. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah itu memberikan azab kepada siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Kehendak Allah Maha Mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua. Jangan ada yang mengira. Bahwa ketika sebuah negeri atau sebuah daerah. Selamat dari bencana. Berarti daerah tersebut. Dirahmati Allah. Berarti. Tempat tersebut. Dicintai Allah. Atau. Perkataan yang seperti tadi, bahwa bencana datang bukan karena dosa. Mari kita dengarkan bersama sebuah ayat Al-Quran, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-44. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika mereka telah melupakan, melalaikan nasihat yang dengannya mereka telah diingatkan, telah dinasehati, maka sengaja, kata Allah, kami membukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kenyamanan, pintu rizki melimpah, perdagangannya semakin berhasil, pertaniannya juga demikian, badannya sehat, dan seterusnya. Allah bukakan. Di saat apa? Di saat mereka melalaikan nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah, syariat Allah, sudah disampaikan dan diingatkan, tapi tetap saja tidak mau meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Maka Allah bukakan pintu rezeki. Allah bukakan pintu pertanian, perkebunan, perdagangan, keamanan, dan kenyamanan hidup. Penghasilan per kapitanya tinggi. Dan seterusnya. Sampai mereka berbangga. Hatta idza farihu bima utu. Sampai-sampai ketika mereka telah senang, berbangga dengan keberhasilan-keberhasilan dan kesuksesan-kesuksesan. Teknologinya maju, mampu memproduksi alat-alat yang canggih. Perdagangannya juga demikian dalam dunia internasional. Unggul dibandingkan berbagai negara. Kekuatan militernya juga demikian, kuat. Bangga mereka. Senang. Akhadnahum baghtatan. Maka kata Allah, kami timpakan kepada mereka azab mendadak. Kami berikan kepada mereka bencana tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Stres. Gak bisa berbuat apa-apa. Panik. Terdiam seribu bahasa. Lupa terhadap keberhasilannya. Lupa terhadap kemajuan teknologinya. Mereka telah membuat perisai-perisai untuk melindungi negerinya dari tsunami. Untuk melindungi negerinya dari gempa. Atau bencana-bencana lainnya. Subhanallah. Mereka sudah membuat alat-alat dan perangkat-perangkat yang bisa mendeteksi kemungkinan datangnya gempa, kemungkinan meletusnya gunung, kemungkinan datangnya tsunami. Ternyata semua itu gagal. Tidak mampu mendeteksi, bahkan memprediksi apa yang mereka khawatirkan. Mereka sibuk centang perenang saling membanggakan teorinya. Ternyata gagal semua. Allah Rabbul Alamin. Pemilik, penguasa, dan pengatur alam semesta. Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai nanti hari pembalasan. Dialah Allah Rabbul Alamin. Rabbus Samawati wal Ard. Pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi dengan segala lapisannya. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mengakhiri pembahasan ini, perlu kita dengarkan bersama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam innama dhalika istidrajun thumma tala qawlahu ta'ala falamma nasu ma dhukiru bih al-aya. Nabi berkata, jika Anda mendapati atau melihat suatu kaum Allah atau seorang hamba Allah berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan dunia, apa saja yang diinginkan olehnya, diinginkan oleh hamba tersebut, Allah berikan dalam keadaan hamba itu bermaksiat kepada Allah. Ketahui, kata Nabi, itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah diulur-ulur, dibiarkan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena sudah diingatkan, sudah dinasehati, sudah dibacakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, tetap saja sombong, gak peduli, merasa kuat, merasa mampu, dan menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain dungu, menganggap orang-orang yang beramal dengan agama itu terbelakang, tidak mengenal kemajuan zaman, dan berbagai penghinaan-penghinaan lainnya. Maka Allah perlakukan kepadanya al-istidraj, diulur-ulur. Allah beri rezeki. Buka bisnis, berhasil. Pertanian, bagus. Dia punya kapal-kapal di laut untuk menangkap ikan, berhasil. Kaya dia. Apa saja usahanya, berhasil. Dalam keadaan mereka bermaksiat. Bisa bermaksiat dalam akidahnya. Mungkin akidahnya liberal. Mungkin akidahnya masih tersusupi keyakinan animisme, dinamisme. Melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam atau kemaksiatan-kemaksiatan syahwat yang banyak bentuknya. Maka ketika Anda mengatakan kenapa negeri Eropa yang menghalalkan atau membela dan mengesahkan LGBT tidak ditimpa oleh tsunami, gempa, dan yang lainnya. Sabar, wahai saudaraku. Akan datang waktunya. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah catat. Kalau tidak di dunia, nanti lebih berat, lebih parah, lebih menyakitkan azab di akhirat nanti. Sabar, tenang. Jangan tertipu dengan keadaan mereka. Jangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan negeri-negeri Islam, negeri-negeri kaum muslimin sebagai negeri yang mencintai syariat Allah dan mengamalkannya. Sebagai negeri yang membela agama Allah dan memuliakannya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.